نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, meskipun di bawah curahan air hujan, kita masih bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka mempelajari daripada dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau. Di mana ini tentunya merupakan bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Rasul, kepada Allah, tetapi tidak menempuh jalan-jalannya. Di antara jalan-jalan tersebut adalah mempelajari agamanya, mempelajari dinullah, mempelajari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan cinta terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita niatkan menghadiri majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita jalan menuju surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan demikian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuju, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan semoga dengan kehadiran kita di majelis ini, kita berharap bahwa kita termasuk daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Karena diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan difahamkan dalam agamanya. Kaum muslimin imani wa rahimakumullah. Kita memasuki hadis yang ke-21 daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, dan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qa'ida Ka'ab bin radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah ini merupakan penuntun daripada bapaknya Ka'ab bin Malik, mimbani di antara anak-anaknya, di antara anak-anak Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hina amia, di saat Ka'ab bin Malik telah buta di usia tua. Dan kebutaan itu bukan aib. Kebutaan itu justru merupakan naqibah adina, nikmat. Merupakan nikmat dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang bisa bersabar dengan ujian tersebut, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dua matanya kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasan kebut. Jadi kebutaan satu sisi itu adalah musibah, tapi sisi lain itu adalah nikmat jika seseorang diuji dengan hal tersebut dan dia bisa bersabar. Di saat kemudian usia tua Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi penuntunnya, yang menjadi pemandunya, yang memapahnya di saat berjalan adalah putranya yang bernama Abdullah. Dan cerita ini dikisahkan langsung oleh Abdullah dari Ka'ab bin Malik, bapaknya. Abdullah menyatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddits bihadithin hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bapakku Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita di saat kisah ketertinggalan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada waktu perang Tabuk, perang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Qala Ka'ab. Ka'ab menyatakan, lam atakhallaf an Rasulillah, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwata ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk, pada satu peperangan pun, pada satu peperangan pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang tersebut, kecuali hanya perang Tabuk saja. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, hanya saja memang aku juga tidak ikut dalam perang Badr. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, dan tidak dicela seorang pun tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ayra Quraisy hatta ja'allahu ta'ala bainahuma baina abdihim 'ala ghairi mi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sekelompok kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy dari Syam, Abu Sufyan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengendaki sesuatu yang sama sekali tidak diduga. Dipertemukan dengan pasukan besar musyrikin. Kisahnya telah disebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Bagaimana kejadian daripada perang Badar dan kenapa orang yang tidak terlibat dalam perang Badar tidak dicela? Karena memang tidak ada niat sebelumnya, tidak ada perjanjian akan dilakukan peperangan. Dan tujuan keluarnya pun bukan karena hendak berperang. Berbeda dengan Tabuk, perang Tabuk ini. Meskipun perang Badar begitu sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, dan orang yang terlibat di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat besar, akan tetapi ketertinggalan Ka'ab bin Malik dari perang tersebut tidaklah menyebabkan, ya, dalam artian beliau memang tentu setiap orang merasa sangat ingin untuk terlibat dalam peperangan tersebut. Hanya saja beliau ini memiliki satu keutamaan besar yang tidak kalah dengan keutamaan orang-orang yang terlibat dalam Badar. Ka'ab berikutnya menyatakan, wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laylatal Aqabah hina tawafaqna 'alal Islam. Dan sungguh aku telah terlibat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam malam Aqabah, di saat kami berjanji setia di atas Islam, yakni pengambilan janji setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Aqabah tersebut dikenal dengan Bai'atul Aqabah. Dalam sejarahnya, Lailatul Aqabah ini, ya, begitu sangat mulia, terjadi sebelum perang Badar, bahkan Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Waktu-waktu ibadah haji, kemudian orang-orang Madinah yang telah masuk Islam dengan perantara Mus'ab bin Umair, dakwah Mus'ab bin Umair di negeri tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, dijanjikan di satu tempat yang disebut dengan Aqabah, dan disitulah kemudian terjadi Bai'atul Aqabah. Maka orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atul Aqabah ini, mereka merasa kedudukan yang sangat tinggi, dan memang demikian kedudukan mereka, sangat tinggi di dalam Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan di dalam Islam. As-sabiqunal awwalun sebutannya. As-sabiqunal awwalun. Sehingga kata Ka'ab bin Malik, wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badrin. Dan aku tidak mau seandainya kedudukanku sebagai orang yang terlibat dalam Baiatul Aqabah tersebut ditukar dengan kedudukan seseorang yang dia ikut dalam perang Badar. Artinya bahwa di pandangan para sahabat, keterlibatan seseorang dalam Baiatul Aqabah itu tidak lebih rendah dengan dibandingkan keterlibatan seseorang dalam perang Badar. Wa in kana Badar amkar fil nas minha, meskipun perang Badar, orang yang terlibat di dalamnya itu lebih masyhur, lebih populer di kalangan manusia dibandingkan Baiatul Aqabah. Karena kejadian Baiatul Aqabah lebih dahulu daripada kejadian perang Badar. Wa kana min khabari fi natakhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk anni lam akun qat aqwa wala ausar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ini sudah mulai berbicara tentang keadaan ketertinggalannya, apa kondisi, bagaimana. Ka'ab bin Malik menjelaskan, dan di antara keadaanku di saat aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, sungguh diriku pada saat itu tidaklah diriku ini lebih kuat dan lebih mudah keadaannya di saat aku tertinggal tersebut pada perang Tabuk dibandingkan orang peperangan yang lain. Dalam artian Ka'ab bin Malik merasa pada saat itu sebetulnya sangat ringan untuk bisa ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia keluasan rezeki, memberikan kepada dia kesehatan, kekuatan fisik. Wallahi, katakan, demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain qab hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, tidak pernah aku mengumpulkan dua kendaraan sekaligus pada peperangan-peperangan sebelumnya. Karena peperangan-peperangan yang dia lakukan bersama Rasul itu banyak, banyak kali. Demi Allah, tidak pernah aku mengumpulkan dua kendaraan sekaligus, kecuali pada saat perang Tabuk ini. Aku persiapkan untuk ikut dalam perang Tabuk. Aku kumpulkan, aku telah siapkan dua kendaraan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwa illa wa bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwa. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita bisa mengambil faedah bahwasanya menyebutkan keutamaan dan menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengapa jika tidak diiringi dengan kesombongan, ya, rasa angkuh, kemudian merendahkan yang lain dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, nikmat-nikmat Allah, maka beritakan kepada manusia. Kalau niatnya bisa tertata, bukan dalam rangka ujub, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, bukan dalam rangka untuk pamer, ya, ataupun dalam rangka merendahkan yang lain, maka menunjukkan nikmat daripada nikmat-nikmat Allah itu adalah perkara yang terpuji, bahkan itu adalah sesuatu yang betul. Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu, maka beritakan. Sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala senang untuk terlihat pada sisi hambanya bekas-bekas nikmat yang diberikan kepadanya. Sehingga dari sisi ini Ka'ab bin Malik menjelaskan tentang keikutsertaannya dalam perang-perang bersama Rasulullah, dalam bukan rangka riya, bukan dalam rangka supaya dipuji, bukan dalam rangka untuk pamer sombong dan sebagainya. Ya. Kemudian juga di saat seseorang ketinggalan dari satu aran yang besar untuk sekedar tasliyah, menghibur diri, mengingat bahwasannya ada amalan-amalan yang lain, maka ini pun juga tidak mengapa. Ketertinggalan dalam perang Badar, tetapi pernah ikut dalam Baiatul Aqabah, maka ini tidak mengapa. Kadang seseorang, ya, tertinggal dalam satu peperangan, tertinggal dalam satu amalan yang besar, ya, dia tentunya di dalam hatinya sangat menyesal kenapa saya tidak ikut terlibat. Tetapi dia ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, alhamdulillah. Untuk kemudian tidak dalam kesedihan. Tasliyah terhadap diri sendiri, menghibur diri, itu juga tidak mengapa, diperbolehkan. Terkadang seseorang mendapatkan hidayah pada saat dia usia sudah tua. Sudah ya. Usia-usia di atas angka 4, kepala 5 bahkan. Mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Melihat para pemuda-pemuda yang masyaallah, mereka semangat dalam menuntut ilmu, ya. Merasa iri tentunya. Seandainya saja dulu saya sudah dari semenjak dulu belajar agama, saya bisa seperti fulan dan alam. Akan tetapi alhamdulillah banyak orang-orang yang lebih tua daripada saya ataupun yang sebaya dengan saya belum diberikan hidayah, saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tasliyah, ya. Sifat tasliyah ataupun menghibur diri yang seperti ini diperbolehkan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kondisi dirinya di saat tertinggal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Sesungguhnya kondisi fisiknya sangat kuat. Ekonominya juga pas mapan. Ya, rezeki luas. Kendaraan dia siapkan 2. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hendak pergi untuk melakukan satu peperangan begitu, melainkan beliau menyerahkan kepergian beliau itu kepada sesuatu yang selain. Dan ini merupakan taktik, ini merupakan metode dan taktik di dalam pertempuran pada masa itu tentunya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan peperangan, maka beliau tidak mengumumkan kepada para sahabat. Sekedar beliau menyampaikan mau safar keluar, siapa yang mau ikut. Akan banyak yang ikut tentunya. Nah, baru kemudian setelah sampai kepada tempat tertentu, beliau memberitahukan bahwa kepergian kita akan melakukan peperangan di tempat ini, di tempat itu, kemudian baru balik. Kenapa demikian? Menghindari daripada bocornya rencana-rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perang Tabuk, kata Ka'ab bin Malik. Kecuali perang Tabuk. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Beliau melakukan peperangan dalam perang Tabuk ini pada musim panas yang sangat. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan beliau akan menempuh safar yang cukup jauh dan akan melewati padang pasir yang luas. Jarak perjalanannya sekitar 30 hari, 1 bulan penuh. Madinah sampai ke Tabuk ini tentunya ditempuh pada saat itu, melewati padang pasir yang sangat luas. Wastaqbala adadan katsiran, dan harus menghadapi musuh yang jumlahnya sangat besar. Sudah perjalanannya meletihkan, sampai di sana harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya berlipat kali jumlah kaum muslimin. Maka tentunya perkara ini bukan perkara enteng. Dan subhanallah, merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan rasa gentar, rasa takut pada diri musuh-musuh beliau, padahal jarak perjalanannya masih sangat jauh, 1 bulan perjalanan. Ya. Wa nusirtu birru'ub nasirata syahrin, kata Rasul. Aku ditolong oleh Allah dengan ditimpakan rasa takut pada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan masa 1 bulan. Ini 1 bulan perjalanan, di sana sudah gonjang ganjing. Padahal yang dihadapi oleh beliau ini adalah Romawi, negara adikuasa, superpowernya pada masa itu. Akan tetapi mereka sudah begitu sangat ketakutan dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa jalla lil muslimin amrahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan tujuan beliau kepada kaum muslimin. Jadi kalau pada perang-perang sebelumnya tidak pernah dijelaskan, ya, tetapi untuk perang Tabuk ini beliau jelaskan bahwasannya kita akan melakukan peperangan melawan Romawi di sana, ya, di daerah yang bernama Tabuk itu, perjalanan yang cukup jauh, melelahkan dan sebagainya. Maka persiapkan oleh kalian wahai kaum muslimin segala macam persiapan-persiapan dengan sematang-matangnya, karena perjalanan kita jauh. Nah, ini juga bisa diambil faedah bahwasannya pemerintah di dalam hal-hal dalam kebijakan-kebijakan yang kepada kaum muslimin di saat memang kebijakan tersebut akan membawa kepada dampak-dampak keberatan, semestinya untuk diberikan penjelasan-penjelasan sedetailnya kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak memberatkan dan membebani kaum muslimin rakyatnya. Waliyata'ahabu ubata ghazwihim fa'akbarahum biwajihim alladhi yuri, dan supaya kaum muslimin bisa mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang untuk menghadapi peperangan tersebut. Maka beliau memberitakan kepada mereka tujuan yang beliau hendak inginkan. Wal muslimuna ma'a rasulillah kathir wala yajma'uhum kitabu hafidhin yuritu bidzalika adwa. Dan kaum muslimin pada masa tersebut sangat banyak sekali jumlahnya yang mau ikut, ya, yang ikut terlibat dalam perjalanan banyak sekali, dan itu merupakan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka, ya, orang-orang yang begitu sangat antusias terhadap dinullah, dalam menolong agama Allah, dalam petunjukan mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak jumlahnya dan tidak ada istilahnya dicatat nama-nama mereka, karena memang belum ada diwan untuk mencatatnya. Dan dilakukan pencatatan nama-nama orang yang hendak pergi berjihad, berperang itu hanya pada masa Umar. Mulainya pada masa Umar. Pada masa Umar bin Khattab itu sudah mulai dicatat. Dicatat, didiwankan, bukan sekedar secara lisan, daftar ini. Kalau itu sudah di masa Rasul sudah ada. Tapi dicatat kemudian didiwankan pada perang ini yang pesertanya adalah fulan, belum ada kecuali pada masa Umar bin Khattab. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab ibn Malik, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayahfa bihi malam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka tidaklah ada seseorang yang dia ingin absen dalam peperangan itu, melainkan dia menyangka bahwasanya pasti tidak akan ketahuan sayahfa, selama tidak turun wahyu memberitakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi digambarkan oleh Ka'ab bin Malik dengan penggambaran yang sangat detail bahwasanya yang ikut dalam peperangan tersebut kaum muslim jumlahnya sangat banyak. Kemudian pada waktu itu juga pas kebetulan musim panas yang sangat menyengat, berat tentunya, karena banyaknya peserta, musim yang sangat berat, medan yang sangat luas dan panjang daya tempuhnya, tentu itu butuh persiapan-persiapan yang matang, ya, berat sekali tentunya. Maka seseorang yang mungkin ada keinginan untuk dia ingin tidak ikut terlibat, ingin untuk tidak menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut, dia menyangka bahwasanya tidak akan ketahuan karena banyaknya orang. Dan tidak dicatat tadi, tidak dicatat satu persatu. Kecuali jika turun wahyu kepada Rasulullah SAW memberitakan fulan alam ini tidak ikut. Demikian gambaran daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wa ghazwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabatis thimar wal dilal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan tersebut, ya, di saat tumbuh-tumbuhan begitu sangat subur. Tumbuh-tumbuhan begitu sangat subur. Athimar, buah-buahan, wal dilal, pohon-pohon rindang. Buah-buahan begitu sangat besar hasilnya, panennya, ya. Kemudian ketumbuhan juga sangat rindang. sesuatu yang tentunya menjadi pemberat perkara-perkara dunia. Ya, ad-dunya kata Rasul, halwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai penguasa di dalamnya. Yani mustakhlifakum, menguasai daripada dunia tersebut. Menjadikan khalifah-khalifah di atas muka bumi ini. Fiha, padanya. Fayanduru kaifa ta'malun. Allah akan lihat apa yang akan kalian kerjakan. Apakah kalian kalah dengan dunia ataukah tidak? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwasanya, "Idza tabaytum bil ina wa aqattum abnaba al baqar wa raditu biz zarr wa taraktum jihad sallallahu alaihi wasallam." Jika kalian sudah senang jual beli dengan cara ina, dengan cara riba. Kalian sudah senang dengan bercocok tanam, kalian sudah senang dengan peternakan, kalian sudah senang dengan ekor-ekor sapi dan sebagainya itu. Kemudian kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan. Sesuatu yang saat ini kita rasakan, kaum muslimin, di belahan-belahan bumi dimanapun kaum muslimin tertindas, lemah kaum muslimin, karena kecintaan terhadap dunia. Hubud dunia wa karohiyatul maut, cinta dunia dan benci terhadap kematian. Maka ini menjadi ujian tersendiri bagi para sahabat Rasul. Ya, di sana di mana taubatit timar wal dilal, tumbuh-tumbuhan begitu sangat subur, buah-buahan panen raya. Fa'ana ilaiha as'ur, maka diriku kepada hal tersebut aku ada kecondongan. Fa, ya namanya manusia, teruji dengan hal-hal tersebut, sedikit teruji. Fa tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ma'a, maka bersiap-siaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat dan kaum muslimin menyertai beliau. Wa tafaqtu aghdu, dan aku pun segera bergegas. Aku persiapkan likai atajahhaz ma'a, supaya aku bisa berangkat bersamanya. Fa arji'u wa lam abdi syai'a, setelah melihat gegap gempita kaum muslimin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa bekal-bekalnya, semuanya siap untuk melakukan perjalanan, Ka'ab bin Malik pulang ke rumahnya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan. Tadi sudah dipersiapkan kuda dua dan sebagainya, persiapan-persiapan yang matang. Ternyata sampai di rumah, ya, dan itu tentunya merupakan, ya, sifat yang menonjol pada manusia. Terkadang futur itu muncul pada diri kita. Di saat sampai di rumah ternyata dia tidak berbuat apa-apa. Kata Ka'ab, kemudian setelah aku pulang, walam abdi syai'a, aku tidak melakukan sesuatu apapun sama sekali. Di rumah nganggur, lemah, niatnya itu melemah. Dan jangan dibayangkan ya, kita kalau diuji seperti itu kita belum tentu bisa lolos. Berat perkaranya. Wa aqulu fi nafsi, dan aku ucapkan di dalam hatiku, ana qadir ala dzalika idza aradtu, aku mampu kalau misalnya aku ada keinginan, aku ada niat, aku pasti bisa, aku mampu. Falam yazal yatamada bi hatta istamara bin nas aljad, dan terus-terusan diriku ini mengulur-ulur waktu, masih bisa, aku kuat, aku bisa. Terus seperti itu, tapi tidak berbuat apa-apa di dalam rumah. Hingga orang-orang pun telah melakukan persiapan yang matang, bersungguh-sungguh untuk berangkat juga. Fa'asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimun ma'ah, maka pada pagi harinya Rasulullah SAW telah bersiap berangkat bersama dengan kaum muslimin. Walam aqdi min jihadhi syai'an, sedangkan aku belum mempersiapkan sedikit pun persiapan-persiapan untuk keberangkatan. Ini gambaran ketertinggalan daripada Ka'ab bin Malik. Tsumma ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'an, kemudian aku berada di pagi hari, aku kembali ke rumahku, melihat dekat gembita yang sudah mau berangkat ini sudah, masih juga sampai di rumah tidak melakukan apa-apa. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa taqaratul ghuzn fahamantu an arfahil fa'adrakuhum. Terus menerus seperti itu keadaanku, mengulur-ulur waktu, sampai kemudian pasukan bersama dengan Rasulullah SAW telah jauh meninggalkan Madinah, dan telah, ya, gambarannya itu sudah sampai pada tempat yang sangat jauh, hingga kemudian aku ingin untuk mengejar mereka, menyusul mereka. Ketertinggalan yang sudah lama ini, inginnya sudah saya harus mengejar ini pasukan. Faya laitani fa'at, duhai seandainya aku melakukan hal itu, yakni mengejar ketertinggalan tersebut, pasukan yang telah berangkat. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Semalam yuqadda dzalikali, kemudian ternyata hal itu memang tidak ditakdirkan untuk diriku, yakni akhirnya tertinggal. Fatafiqtu idza kharajtu fil nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Maka aku pun kemudian keluar dari rumah menuju ke orang-orang melihat apakah ada orang tinggal. Ya, setelah keluarnya Rasulullah SAW, maka sungguh sangat menyedihkan diriku, kata Ka'ab. Tidaklah aku melihat seorang pun yang bisa aku jadikan panutan yang ikut tertinggal, kecuali orang-orang yang sudah ma'ruf mereka-mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Keluar rumah yang didapati fulan, lah ini orang munafik. Fulan lagi, ya ini orang munafik lagi. Yang tertinggal-tertinggal ini ternyata orang-orang munafik saja. Maka itu begitu sangat memukul perasaan daripada Ka'ab bin Malik, ketertinggalannya. Aw rajulan mimman adzara Allah taala minad du'afa, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan udzur kepada mereka-mereka ini tidak ikut berjihad, dari kalangan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tidak memiliki kemampuan sesuatu yang bisa membawa mereka, tidak memiliki perbekalan, atau orang-orang yang lemah memang fisiknya, atau orang-orang yang cacat, buta, buntung dan semisalnya, atau wanita-wanita. Itu kalau selain munafik keadaannya seperti ini, orang-orang yang memang Allah berikan uzur, sedangkan dia ini perkasa, kuat, muda dan mampu, ya. Persiapan juga sudah sebetulnya, tinggal berangkat, tapi qadarullah, Allah mentakdirkan dia tidak bisa berangkat. Allah Subhanahu wa taala memang dalam hal ini memberikan satu hikmah, pelajaran bagi kaum muslimin, terkhusus juga bagi Ka'ab bin Malik sendiri. Walam yadkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingat diriku, tidak menyebut namaku hingga sampai di Tabuk sana. Faqala wa huwa jalisun fil qaum, maka kemudian beliau berkata kepada orang-orang di saat beliau duduk di tengah-tengah kerumunan pasukan di Tabuk, di tempat yang bernama Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Nah, ini baru Rasulullah SAW menyebut nama beliau, nama Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkata seseorang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdan wa nadar fi atfaih, wahai Rasul, dia terhalang oleh dua burdahnya. Burdah pakaian, pakaian kebesaran, burdah mirip seperti mantel tadi dipakai, ya, apa namanya, seperti apa ini burdahnya. Al-Muhim itu adalah pakaian yang dipakai, pakaian-pakaian kebesaran. Dan dikatakan oleh Bani Salimah ini, seseorang dari Bani Salimah, dia tertahan oleh burdahnya dan mengagumi daripada keelokan penampilannya, bangga terhadap dirinya. Kalimat yang tentunya ini kalimat telaan terhadap Ka'ab bin Malik. Dia tertipu oleh dunianya, wahai Rasul. Padahal Ka'ab bin Malik tidak demikian keadaan. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia, dan juga dalam hal ini nanti akan kita ketahui kisahnya bahwa Ka'ab bin Malik ini pakaian yang beliau miliki ya hanya pakaian apa yang menempel pada badannya. Meskipun beliau bisa mempersiapkan untuk jihad dua kendaraan, tetapi untuk pakaian sendiri itu hanya apa yang menempel pada badannya. Di saat nanti kemudian ada yang memberitakan diterimanya tobat dia, kemudian pakaiannya dilepaskan, dikasihkan, itu sudah tidak punya pakaian lagi. Sehingga dia di saat mau menemui Rasul harus pinjam pakaian kepada temannya. Ini para sahabat Rasul. Akan tetapi di sini ya diberikan ya apa istilahnya cacian kenapa tidak ikut dalam perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tadi mengatakan dia tertipu oleh penampilannya wahai Rasul. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menimpali, bisa maqut, jelek sekali ucapanmu. Wallah ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan, demi Allah wahai Rasul, kami tidaklah mengenal Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Di sini adab yang bisa kita ambil. Perhatikan, di saat Ka'ab bin Malik menyebutkan tentang orang yang mencelanya, tidak menyebutkan nama. Hanya sekedar menyebutkan seseorang dari Bani Salimah, tidak disebutkan namanya siapa. Karena kaitannya dengan mencela dirinya. Coba kalau kita, ini orang mencela saya, ya langsung disebutkan untuk sekalian membalas. Tapi di adab para sahabat Rasul, di saat dirinya, kepribadiannya, kekurangan dirinya yang disebutkan, maka dia tidak kemudian berhasil. Tetapi di saat kebaikan orang, nah ini adalah kemuliaan, maka disebut nama tidak masalah. Ka'ab bin Malik menyebutkan Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal menimpali. Nah, karena ini adalah sifatnya adalah sesuatu yang baik, disebutkan namanya. Ka'ab bin Malik menyatakan, Mu'adz bin Jabal menjawab ucapan dari seseorang dari Bani Salimah tadi dengan kalimat bi'sa ma qult, buruk sekali apa yang kamu ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, ma'alimna alaihi illa khairan, tidaklah kami kenal kepribadian daripada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun diam. Dia tidak memberikan komentar. Fa baina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarah. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya, beliau melihat dari jauh sesosok bayangan putih-putih dari kejauhan yang tersamarkan oleh fata morgana, karena di situ bukan bayangan kita, adalah rumah peristirahatan muka dan sebagainya, padang pasir. Dari kejauhan tak seperti ada sosok berwarna putih, pakaiannya putih ya, terkadang kelihatan, terkadang lenyap, terkadang samar ya oleh fata morgana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyatakan kun adza khaitama, semoga itu adalah Abu Khaitama. Fa'idha huwa Abu Khaitama al-Ansari, ternyata benar tebakan Rasul bahwasanya itu adalah Abu Khaitama al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamar hina lamazahu al-munafiqun. Dan Abu Khaitama ini adalah orang yang bersedekah dengan satu sok tamar. Satu sok itu hitungan antara 2,5 sampai 3 kg kalau di konversikan kepada kilogram, kepada timbangan. Sedangkan sok itu sendiri adalah hitungan 4 kali cakupan tangan orang dewasa. 4 kali cakupan tangan begini. Satu cakupan ini namanya satu mut. Dan satu sok adalah 4 mut. Itu yang disedekahkan oleh Abu Khaifama. Di saat Rasulullah SAW menghasut para sahabat untuk banyak bersedekah, dibawa oleh Abu Khaifama satu sok amr tersebut dan direndahkan, diejek oleh orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun mencelanya dengan apa yang bisa dimanfaatkan dengan hanya satu sok tamr seperti itu, diledek. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas ledekan orang munafik tersebut di dalam surat At-Taubah. Qala Ka'ab, Berkata Ka'ab bin Malik berikutnya, falamma balagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bakti. Di saat kemudian aku mendengar berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menuju untuk pulang dari perang Tabuk, maka benar-benar aku dihinggapi rasa gundah gulana, kesedihan yang sangat dalam. Fatofiktu atadzakkaru al-kadzib, maka aku pun mulai berpikir keras bagaimana aku harus berdusta kepada Rasul supaya tidak murka beliau kepada saya. Wa aqulu bima akhruju min sakhati ghadan, dan aku ucapkan bima akhruju, dengan apa aku bisa keluar dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam besok. Wasta'inu 'ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli, dan aku bisa minta bantuan untuk hal tersebut kepada orang-orang yang memiliki otak-otak yang encer, ya, akal-akal, pendapat-pendapat yang cerdas dari keluargaku, membuat alibi-alibi yang dengan itu aku bisa selamat tidak mendapatkan murka Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tertinggal dalam perang Badar. Falamma qila, maka di saat kemudian dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atala qadiman, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sangat dekat datang, akan sudah sampai di Madinah. Di saat dikatakan demikian, zaha'ani batil, sirna segala kebatilan yang setelah ini ya berada di benakku. Jadi di saat mendengar Rasulullah SAW sudah mulai menuju ke Madinah, sudah pulang ini, maka Ka'ab bin Malik berpikir keras, ya, berpikir keras kedustaan apa yang akan bisa menyelamatkan saya nanti. Di saat kemudian diberitakan Rasul sudah sangat dekat ini, sebentar lagi sampai, maka pikiran-pikiran untuk dusta tadi sirna seketika, hilang. Sudah, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan saya. Saya tidak akan berbuat dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirna. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, hingga aku tahu bahwasanya aku tidak akan selamat dari beliau selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Wajma'tu sidqah, dan aku berazam, bertekad untuk jujur kepada beliau. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun sampai. Ada kisah berikutnya seperti apa? Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kisah ini sangat panjang sekali, berlembar-lembar kisahnya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kisah ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama, bahkan sebagian ulama membuat satu kitab khusus mengambil daripada faedah hadis ini, kisah daripada Ka'ab bin Malik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi untuk membaca daripada kisah ketertinggalan Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk dan faedah-faedah yang bisa kita ambil darinya. Naktabilahuna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.